Siapa antum menjadikan perkara ini jelas, maka bukan mudah menghadapi syubhatnya orang-orang musyrik. Saya akan berputar, lari ke situ terus. Iya. Jadi kuasai ini, iya. Nanti hanya kalau menghadapi orang musyrikin sekarang, antum jangan mengira maka apa jalur dialognya akan sama dengan ini. Jangan, akan sama. Kuasai dulu ini. Orang musyrikin syubhatnya begini, ini bantahannya. Syubhatnya begini, bantahannya. Syubhatnya begini, bantahannya. Berantem bantahannya begini. Ah, jalur syubhatnya nanti akan beda-beda. Mungkin akhirnya, mungkin dia mulai dari pertengahan, dari awal, pertengahan awal. Kalau sudah kita kuasai semuanya, mudah kita jawab. Mudah jawab. Sama kalau orang belajar jurus-jurus, iya. Yeah. Kalau baru belajar ya, jurus pertama, begini gerakannya. Perubahannya begini. Sesuai dengan ajaran guru kan berurut. Jurus kedua begini, perubahannya begini. Iya, sudah dikuasai. Jurus ketiga begini, dikuasai terus seperti itu. Sekarang kalau menghadapi musuh, tunggu, jurus pertama dulu . Tidak. Dia kan berurut seperti itu. Iya, harus siap menggunakannya tepat. Apa yang akan, serangan apa? Serangan apa? Langsung terpikirkan, jurus ketiga yang menghadapinya, jurus pertama, langsung seperti itu. Iya, begitu tidak? Iya, Abdul Qahar. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Sekarang dia sudah arahkan mereka kepada apa? Harus betul-betul memahami. Iya, bahwa yang mereka sembah juga orang soleh. Ingat, selalu kita ingatkan. Tidak semua orang musyrikin mengakui bahwa yang disembah orang-orang musyrikin dulu itu adalah orang soleh. Ya, ketentunya yang belum paham, dipahamkan dulu itu. Saya berhenti. Jadi ibadahnya mereka adalah doa kepada orang soleh. Iltija kepada mereka, minta ketika ada bahaya kepada orang soleh. Iya, kenapa? Karena kedudukannya orang soleh itu di sisi Allah dan syafaat. Mereka mau ada syafaat. Ada apa? Ada rekomendasi. Ada rekomendasi. Sampai di sini menyusul syubhat selanjutnya. Fa in qal, jika dia bilang, atungkiru syafaat Rasulullah. Apakah kamu ingkari syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Watabra'u minha, kamu berlepas darinya? Kamu tidak mau syafaatnya Nabi? Sehingga tidak mau datang kepada Nabi SAW? Sebab tidak ini. Sebab ini juga ini. Keterikatannya di sini nih. Dia bilang, saya tidak berdoa kepada Nabi. Anggaplah doa ibadah. Saya tidak mau berdoa kepada Nabi. Tapi ini kan, Nabi Muhammad kan punya syafaat. Nabi Muhammad selalu punya syafaat. Bahkan Nabi yang bilang, syafaat saya akan dapat syafaat besar, paling besar. Gimana caranya kalau kita tidak dapat? Kesempatan hidup di muka bumi yang satu kali. Kamu ingkari syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Kamu berlepas? Tidak mau? Maka apa jawabannya? Qul, la unkiruha, wa la atabarra'u minha, bal huwa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, asyafi'ul musyaffa' wa arju syafa'atahu, walakinna syafa'ata kullaha lillah. Kama qala Allah Ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a. ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيا وأمثال هذا ما شاء الله. Ingat, boleh dikata keterikatan orang musyrik kenapa sampai menyerahkan doa meminta kepada Nabi Muhammad SAW atau Nabi dan Rasul lainnya, itu banyak-banyak keterikatan mereka sehubungan dengan syafaat. Ini sehubungan dengan syafaat. Orang-orang yang melakukan kesyirikan sehubungan dengan syafaat ini, paham? Orang-orang yang datang ke kuburan itu, orang-orang yang punya jimat-jimat, apa itu? Musyrik. Apa itu batu, apa semua macam itu? Dia tahu, datang-datang ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke penghuni ini, penghuni ini. Orang musyrik ini, tidak berakal itu. Padahal dia juga orang musyrik. Siapa dia tahu gitu. Hanya dia syiriknya apa? Tentang syafaat. Masalah syafaat. Ini syafaat ya. Ini perkara yang paling mengerikan. Makanya para ulama, kondisikan betul ini peran ini, syubhat ini. Sampai-sampai para ulama khususkan ada kitab tentang syafaat saja. Khusus kitab tentang syafaat saja. Siapa bapak? Banyak orang musyrik ini sudah lepas dari syubhat, tapi berhubungan dengan syafaat, berputar-putar tentang syafaat ini, dia tidak bisa lepas. Gimana tidak? Nabi sendiri menjelaskan ada syafaatnya. Nabi akan memberi syafaat pada hari kemudian. Dan tentunya Muhammad SAW sangat sangat menginginkan itu. Tapi ternyata syaitan memanfaatkan ini, akhirnya dijerumuskan menyembah Nabi Muhammad SAW dalam rangka mencari syafaat Muhammad SAW. Bukan dalam bahasa meminta kepada Nabi, bukan dalam bahasa berdoa kepada Nabi, bukan dalam bahasa beribadah kepada Nabi, tapi dalam bahasa kita memerlukan syafaatnya Muhammad SAW. Lihat jawabannya, jawab. Saya tidak mengingkari syafaat. Dan saya tidak berlepas dari syafaat itu. Bahkan, saya yakini Muhammad SAW as-syafi pemberi syafaat. Dan al-musyaffa orang yang akan diberi supaya bisa memberi syafaat. Dan saya mengharapkan syafaatnya. Saya harapkan syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tidak bisa gabungkan ini. Syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 44. Qul bilanya Muhammad, sampaikan lillahi, hanya milik Allah. Asy-syafa'atu, syafaat itu jami'an seluruhnya. Mau apa lagi? Syafaatnya Nabi Muhammad, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya puasa, syafaatnya Al-Quran, syafaatnya anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu penting yang beliau tegaskan di sini. Jadi pertama jawabannya apa? Pertama jawabannya, beliau lepaskan dirinya dulu dari tuduhan-tuduhan. Jawaban pertama, berlepas dari tuduhan. Sebab, diakui itu. Orang-orang yang datang ke kuburan Nabi SAW karena sehubungan dengan syafaat, kemudian dilarang, itu tuduhannya apa? Kurang ajar betul ini. Dia ingkari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Orang takabur itu. Dia tidak mau mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu begitu tuduhannya. Kurang ajar terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban pertama, dipahamkan dulu. Saya tidak ingkari. Saya tidak berlepas. Bahkan saya yakin. Beliau adalah pemberi syafaat. Dan musyafa' yang akan diberi izin memberi syafaat. Dan saya mengharapkan syafaatnya. Saya mengharapkan syafaatnya. Bukan umat Muhammad SAW kalau tidak mau syafaatnya. Lagi pula siapa yang akan diberi oleh Muhammad SAW? Kecuali umatnya. Tetapi, yang perlu ini. Asy-syafa'atu kullaha lillahi. Syafaat itu seluruhnya dari awal sampai akhir milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita pertegas dulu ayat ini. Anggap tidak ada jami'an. Anggap tidak ada kata jami'an. Ayatnya hanya bunyinya lillahi syafa'ah. Hanya milik Allah asy-syafa'ah. Maka dari sini kita sudah bisa memahami bahwa semua syafaat milik Allah. Semuanya. Sebab apa? Kata asy-syafa'ah pakai al. Dal al di sini istighraq jinsiyah. Sehingga maknanya apa? Semua syafaat milik Allah. Jelas? Ternyata, agar supaya betul-betul dipahami semuanya milik Allah, Allah tambahkan dengan kata jami'an. Supaya semakin kuat. Tidak ada lagi ragu. Kata jami'an itu apa? Untuk semakin menguatkan. Supaya apa? Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi keraguan. Jangan lagi ragu. Harus tetapkan betul. Jangan ragu. Semua syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya katakan tadi hanya. Ini pun. Jadi sudah dipahami ya? Semua syafaat seluruhnya. Walaupun tidak ada kata jami'an, sudah bisa dipahami semuanya. Apalagi ada kata jami'an. Sehingga betul-betul semuanya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ingat, hanya milik Allah. Dari mana kata hanya? Kenapa? Kenapa lillah? Kita lihat dari dua sisi. Satu, lam di situ lil istihqaq. Menunjukkan hak. Jadi lillah, haknya Allah semata. Itu syafaat. Seluruhnya. Tidak ada yang keluar. Yang kedua. Bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat pengkhususan. Kata lillah dikedepankan. Harusnya. Dalam bahasa Arab susunan asalnya. Asy-syafa'atu lillah. Syafaat itu milik Allah. Hanya ini kata milik Allah dikedepankan. Supaya lahir makna apa? Pengkhususan. Berarti dua kali. Penekan. Lamnya sendiri sudah bermakna hak. Milik. Khusus. Kemudian bentuknya. Allah bentuk. Allah ucapkan dalam bentuk pengkhususan memang. Sehingga apa? Betul-betul hanya milik Allah syafaat. Semuanya seluruhnya tanpa kecuali. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bisa dipahami? Ternyata jamaah, pemberitaannya diawali dengan kul lagi. Kul, bilang, sampaikan. Supaya apa? Perhatian lebih dalam lagi. Allah tidak bilang, Allah tidak hanya sekedar beritakan bahwa hanya milik Allah syafaat, tetapi disuruh. Nabi Muhammad disuruh, kul, bilang. Bilang. Bilang. Itu memberikan isyarat apa jamaah? Banyak-banyak sekali makna yang bisa dipahami di situ. Kul, bilang, sampaikan ya Muhammad. Satu, pertama bisa dipahami apa? Betul-betul ingin apa? Ilmu tentang semua syafaat milik Allah betul. Dan hanya milik Allah. Ini apa? Betul-betul ingin disampaikan dan diperhatikan. Sebab disuruh untuk disampaikan. Apalagi bisa dipahami di situ? Memberikan isyarat bahwa memang ada syubhat sehubungan dengan perkara ini. Memang ada keraguan sehubungan dengan perkara ini. Makanya turun perintah khusus supaya sampaikan. Kul bilang, sampaikan. Ilmu lain. Nabi Muhammad ketika disuruh menyampaikan ayat ini, kul lillahi syafa'atu jami'ah. Ketika disuruh menyampaikan ayat ini, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ayat jamaah. Ayatnya, kul. Allah berfirman, kul, bilang, lillahi syafa'atu jami'ah. Hanya milik Allah, syafa'at itu seluruhnya. Nabi Muhammad sampaikan apa? Nabi Muhammad juga bilang kul, kan? Iya. Yeah. Nabi Muhammad SAW bilang kul juga, kan? Iya. Yeah. Nabi Muhammad tidak langsung bilang, ketahuilah, hanya milik Allah. Iya. Yeah. Dan hilangkan kulnya. Sebab apa? Kul itu firman Allah. Nabi Muhammad hanya sekedar disuruh menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kul wallahu ahad. Iya. Jadi kul itu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Kul, perhatikan kul, bukti Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Seandainya itu dari Nabi Muhammad SAW, seandainya ini ucapannya Imam SAW, maka apa? Tidak cocok. Kalau misalnya ucapannya, dia sendiri yang buat. Tidak cocok, dia bilang, kul. Dia bilang, sampaikanlah. Hanya milik Allah, sudah cocok. Bisa dipahami? Baik. Kemudian beliau tambahkan lagi. Wala takunu. Beliau perdalam pembahasan syafaat. Setelah beliau jelaskan, syafaat seluruhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, syafaat itu tidak akan terjadi kecuali hanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat pertama. Dalilnya, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali hanya dengan izinnya? Siapa? Berarti apa? Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali hanya dengan izin. Nabi Muhammad termasuk di dalamnya. Sebab ini kalimatnya apa? Man dalladhi yashfa'u indah. Ini kalimat apa? Mau menolak seluruhnya. Illa bi'idni, kecuali hanya dengan izinnya. Menetapkan, hanya dengan izinnya baru ada syafaat. Tidak akan pernah ada syafaat kecuali hanya dengan izin Allah. Ini mengkhususkan ini. Kalimatnya dalam bentuk pengkhususan. Hanya dengan izin Allah. Tidak pernah keluar dengan izin Allah. Ini syarat pertama. Harus yakini. Ditambah lagi syarat yang kedua. Allah tidak akan pernah. Siapapun yang diberi izin. Memberi syafaat. Tidak akan pernah memberi syafaat kepada siapapun juga. Kecuali orang yang akan diberi syafaat itu. Diizinkan juga untuk diberi syafaat. Artinya Allah ridhoi. Dalilnya apa? Surah Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka yang akan memberi syafaat tidak akan pernah bisa memberi syafaat kecuali liman irtada. Hanya mereka yang Allah ridhoi. Sementara yang Allah ridhoi apa? Yang Allah ridhoi apa? Wala yarta illa tauhid. Allah tidak akan pernah ridha kecuali hanya di atas tauhid. La ilaha illallah. Islam awalnya dan seterusnya, ini dia. Ketauhidan. Amanat apapun tidak akan pernah. Siapa yang tidak memiliki ini tidak akan pernah. Kata beliau sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina. Falan yuqbala minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama. Maka tidak akan diterima. Jadi diridhai. Pasti kekal. Kerugian. Inna dina indallahi al-islam. Sungguh agama ada di sisi Allah hanyalah Islam. Beliau memberikan isyarat sini. Islam artinya tauhid. Kalau kita mau permantap lagi di sini, permantap dengan pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man as'adun nasi bi syafa'ati yaum al-qiyamah? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu man qala la ilaha illallah khalisam min qalbi. Siapa yang menyatakan la ilaha illallah dalam keadaan apa? Khalisan. Sebagai orang yang telah ikhlas betul di atas la ilaha illallah dari hatinya. Bukan sekedar ucapan. Memang la ilaha illallah telah melahirkan keikhlasan dalam dirinya. Iya. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Kalimat ikhlas kan? La ilaha kalimat ikhlas. Dia ucapkan dalam keadaan kandungan la ilaha illallah telah tertanam dalam dirinya. Dia telah wujudkan khalisan, kata sifat sudah. Dalam keadaan dia khalisan. Berarti apa? Keadaannya betul-betul telah mengaplikasikan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Muncul dari hatinya. Ini orang yang paling bahagia di atas la. Di atas apa? Dengan syafaat nah? Nabi Muhammad SAW. Berarti yang dapat syafaat siapa? Yang berada di atas tauhid. Selamat dari syirik. Ini jawabannya sudah ada 5 poin jawaban. Kalau kita mau ada. Poin pertama. Perlepasan diri dari tuduhan. Iya. Perlepasan diri dari tuduhan. Saya tidak mengingkarinya. Saya tidak berlepas darinya. Iya. Poin yang kedua. Penetapan siapa sebenarnya saya. Apa sikap saya sebenarnya terhadap syafaat. Saya meyakini Nabi pemberi syafaat. Akan diberi syafaat. Dan saya mengharapkan syafaatnya. Iya. Jawaban ketiga. Penegasan ilmu. Paham kita tentang syafaat. Yang bersumber dari Quran. Iya. Bahwa syafaat seluruhnya. Seluruhnya. Dari awal sampai akhir. Hanya dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Poin yang keempat. Syarat-syarat pemberi syafaat. Iya. Syarat. Ini yang kita yakini. Syarat. Iya. Tidak akan pernah ada yang bisa memberi syafaat. Kecuali setelah Allah izinkan. Dan diberi izin. Tidak akan bisa memberi syafaat kepada siapapun juga. Kecuali setelah Allah hidayah orang itu. Iya. Dan yang Allah hidayah ketika berada di atas tauhid. Selamat dari syirik. Sementara yang justru mereka lakukan ini kecurikan. Anehnya. Mereka melakukan kesyirikan, tapi berdalil mau dapat syafaat. Sekarang, setelah ini jelas, kata beliau. Jika syafaat seluruhnya hanya milik Allah, dan tidak akan pernah terjadi kecuali setelah Allah izinkan. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat. Demikian pula selain Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun juga. Kecuali setelah Allah izinkan. Sementara Allah tidak akan memberi izin kecuali hanya kepada ahli tauhid yang bertauhid. Maka di sini jelas bagi kamu bahwa syafaat seluruhnya hanya milik Allah. Minta kalau begitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kamu minta kepada selain Allah berjabah? Di situlah kesyirikan. Di situ jelas kesyirikan. Kamu minta kepada Nabi Muhammad SAW, di situ jelas kesyirikan. Jelas? Kemudian masya Allah jawaban saya tidak sampai di situ. Beliau langsung praktikkan bagaimana caranya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang. Fa'akulu. Saya bilang. Iya. Jadi karena jelas sudah syafaat seluruhnya milik Allah. Dengan syarat-syaratnya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pertama apa? Semuanya milik Allah. Minta kepada pemiliknya. Kapan minta kepada selain pemiliknya? Kebodohan-kebodohan kesyirikan. Ini kan syirik. Apa-apa definisi syirik? Apa itu tauhid itu? Menyerahkan, memurnikan hanya kepada Allah sesuatu yang merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ibadah dan termasuk syafaat kan? Termasuk syafaat, hak khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau ada haknya Allah, diserahkan kepada selain Allah, itu syirik kan? Iya. Iya tidak? Yang mencipta alam semesta hanya Allah, kapan kita anggap ada selain Allah berarti syirik? Ini syirik dalam rububiyah. Ibadah hanya kepada Allah. Kapan ada ibadah kepada selain Allah syirik? Sebab ibadah haknya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini syirik dalam uluhiyah. Syafaat hanya milik Allah. Kapan kita minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala berarti syirik. Minta kalau begitu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hak semata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, memang harus minta. Sebab apa? Nanti yang memberi syafaat di hari kemudian bisa memberi syafaat kalau Allah izinkan. Kalau begitu minta sama siapa? Minta ya kepada yang mengizinkan. Minta kepada yang mengizinkan. Minta kepada yang mengizinkan Nabi Muhammad supaya bisa memberi syafaat. Sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pemilik syafaat yang paling besar. Dia tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Ditambah lagi, anggaplah Nabi Muhammad mau sudah diberi izin. Orang yang akan diberi syafaat Nabi Muhammad SAW tetap tidak akan diizinkan oleh Allah kecuali harus memenuhi syarat. Berada di atas tauhid. Selamat dari syirik. Berada di atas tauhid, selamat dari kesyirikan. Kalau begitu, jelas-jelas sekali harus minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tertutup semua pintu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Syekh, maka sekarang saya katakan, saya meminta, Allahumma la tuharrimni syafa'ata. Ya Allah, hanya kepada-Mu saya meminta, tidak kepada selain Engkau. Jangan ya Allah kamu haramkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepadaku. Mintanya kepada siapa? Bukan kepada Muhammad SAW. Apalagi bentuk lainnya. Allahumma syafi'ahu fiyya. Ya Allah, jadikan dia bisa memberi syafaat kepadaku. Jadi minta kepada siapa? Muhammad SAW. Dan yang semisal itu, jangan mengatakan datang ke kuburan Nabi SAW. Ya Rasulullah, Engkau lah pemberi syafaat yang sangat hebat. Iya, jadikan saya termasuk ke dalam golongan umatnya yang bisa kamu beri syafaat. Oh, kesyirikan akbar keluar dari agama sebab meminta yang bukan haknya Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Tadi hati-hati, ada juga lafadznya seperti ini. Ya Allah, saya minta dengan kehebatan keperkasaan Nabi-Mu. Saya minta dengan keperkasaan kehebatan Nabi-Mu supaya Engkau memberi syafaat kepadaku melalui Nabi-Mu. Ini bid'ah. Sebab dia tetap minta kepada Allah. Hanya apa? Bid'ahnya apa? Sebab dia minta dengan tawassul melalui kehebatan kemuliaan Nabi Muhammad. Ini bid'ah. Dan sampai ke dalam syirik akbar. Yang syirik akbar tadi itu. Langsung. Ya Rasulullah. Ya. Paham? Dan yang syirik akbar itu banyak-banyak ya. Hati-hati. Itu yang banyak-banyak yang dipakai dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Banyak sampai dalam perkara doa-doa yang diajarkan orang-orang tua itu. Macam-macam. Anggap doa menyembelih bismillah. Doa menyembelih kan bismillah. Sudah ada. Bismillah. Orang-orang musyrikin itu tambah. Dijerumuskan oleh syaitan. Sebelumnya disebut namanya Ali, namanya ini, macam-macam. Ini katanya doa supaya apa? Kamu tahu nantinya di mana ruhnya ditaruh. Nah, ditakut-takuti lagi orang itu. Ini ada tarikat seperti itu, mengajarkan doa seperti itu. Iya, kadang ada dalam bahasa Makassar, bahasa Bugis, mungkin juga ada bahasa Duri ya. Seperti itu. Iya, ditakut-takuti lagi orang. Yang hafal yang begitu, takut-takuti. Hati-hati kamu menyembelih. Kau sudah tahu di mana kamu letakkan ruhnya. Wih. Sebelum tahu itu. Akhirnya dia laku terus. Temannya beli dia terus yang laku. Yang lain tidak boleh. Yang lain takut. Banyak doa-doa kecantikan. Supaya awet muda. Itu ada tambahan bacaan dari Nabi atau dari Al-Quran. Tetapi disebutkan nama-nama selain Nabi. Kadang Ali, kadang Fatimah, kadang ini, kadang disebutkan. Itu semuanya masuk begini. Langsung mengarahkan doa kepadanya. Dicampur. Ini banyak ya, banyak. Ya, dan yang semisal itu. Saya hanya ketahui dari, sedikit diketahui dari orang-orang yang sudah tobat. Kalau dia ungkap itu, begini bacaannya Ustaz. Di sini. Syiriknya di sini. Di situ kesyirikannya. Syaitan main, sebab apa? Dia membaca kalimat syirik. Kita bantu. Kejadi. Supaya jadi ilmu kebalnya. Jadi ilmu pagarra'na. Ada ilmu pagarra itu. Gertak saja orang, langsung lumpuh. Langsung ini, langsung apa? Nggak gerak-gerak. Itu ada bacanya. Bacanya juga di situ. Saya diberitahu teman, ternyata bahasanya juga begitu modelnya. Hanya bahasa daerah, bahasa daerah. Tidak disebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama selain Allah. Baru nanti disebut bacaan. Kayak bacaan Al-Quran atau apa. Sekedar bumbu-bumbu. Di sini hebatnya itu. Jadi dicampur supaya orang. Ada juga ayatnya. Ada juga ayatnya. Masa bacaan salah ada ayatnya ini. Nama Allah juga ada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ya? Paham ya? Baik. Dengan demikian selesai bantahan syubhat ini. Kita telah membantah dua syubhat sekaligus. Syubhat yang mengatakan, saya hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah, hanya yang saya lakukan kepada orang soleh ini bukan ibadah. Ini iltija namanya. Ini doa. Ini bukan ibadah. Menyembelihkan untuk mereka ini bukan ibadah. Ini penghormatan ini bukan ibadah. Pokoknya dia tidak mau namakan ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Memang benar. Kapan beribadah kalau selain Allah lalu syirikan? Sudah bantahannya. Sampai akhirnya bantahannya berentet kepada siapa? Syafaat. Sebab apa? Mengarah kepada orang soleh itu sebenarnya. Kesyirikannya orang dulu terhadap orang soleh. Sebab mereka minta syafaatnya. Menyusul sebab selanjutnya. Tuduhan. Kamu mengingkari syafaatnya? Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibantah dengan banyak bantahan tadi. Lihat metode cara membantahnya. Itu tiap-tiap kalimat beliau. Itu ada maksudnya. Metode bantahannya Masya Allah. Lihat metode bantahannya berlepas. Kemudian mengungkap bagaimana kita. Kemudian menjelaskan ilmu. Syarat-syaratnya. Kemudian menjelaskan. Bahwa hanya yang bertauhid yang bisa. Itu kan sudah memberikan isyarat bahwa. Kalau syarikan yang kau lakukan tidak akan mungkin dapat syafaat. Ditambah lagi kemudian. Mempertegas pendalilannya. Selanjutnya ditutup dengan apa? Membungkam. Kalau begitu. Minta hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diakhiri dengan. Caranya meminta. Ini kamu caranya meminta. Minta ya Allah, jangan kamu haramkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada aku. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepada aku. Ini kan berarti minta izinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir kita tambahkan. Hati-hati lafadnya. Jadi lafad minta syafaat itu. Ada yang memang syirik akbar sebab langsung permintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang tidak. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dengan tawassul melalui jah kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Ini bid'ah. Tidak sampai ke dalam syirik akbar tetapi bid'ah dan merupakan sarana-sarana kepada kesyirikan. Baik. Insyaallah ini cukup. Subhanakallah. Pertanyaan sebentar ya habis itu.